Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah, yang berjudul Nang Syarhu Usulil Iman. Dan kita masih dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, beriman kepada hari akhir meliputi di dalamnya tiga perkara yang harus kita imani. Yang pertama al-imanu bil ba'thi. Mengimani tentang adanya hari kebangkitan, yaitu ihya'un nas atau ihya'ul mauta, akan dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati. Fayakumun nasu li rabbil alamin, maka akan bangkitlah manusia dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Rabbul alamin. Kemudian yang kedua al-imanu bil hisab wal jaza. Mengimani tentang adanya al-hisab, hari perhitungan, dan mengimani tentang adanya hari pembalasan atas amalan-amalan manusia. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum, yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Al-thalith, yang ketiga yang wajib kita imani adalah al-imanu bil jannati wa nar. Mengimani tentang sorga dan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh rahimahullah, wa annahuma, yaitu sorga dan neraka, keduanya itu adalah ma'alul abadi lil khalqi. tempat yang abadi bagi makhluk. Inilah surganya Allah Subhanahu wa taala, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat yang abadi bagi manusia. Ima dia masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, ataupun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fal jannatu darun na'im allati a'adaha Allahu ta'ala lil mu'minina al muttaqin. Adapun surga barakallahu fikum merupakan darun na'im, merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Inilah surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang gambaran surga yang ini merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang abadi, yang kekal, yang selama-lamanya bagi mereka orang-orang yang muttaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratum mir rabbihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran surga allati wa'idal muttaqun, surga atau jannah yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha, di dalam surga tersebut terdapat anhar, berbagai macam sungai-sungai. Di antaranya adalah sungai min ma'in ghairi asinin, sungai yang airnya tidak akan berubah selama-lamanya. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, dan juga sungai dari khamar. Tapi bagaimana keadaan sungai dari khamar di dalam surga? Allah sebutkan ladzatin disyaribin, yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin, dan juga di sana ada sungai-sungai yang bentuknya dari madu yang murni. Inilah berbagai macam anhar, sungai-sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum fiha min kulli tsamarat, bahkan di dalam surga di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan juga ampunan dari Rabb mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah jannah, inilah surganya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan darun na'im, yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya surga a'adahallahu taala lil mu'minina al muttaqin, untuk mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu bima awjaballahu alaihim al-imana bihi, yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah wajibkan untuk diimaninya. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقَ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا فَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah menyatakan dan kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga melakukan amalan-amalan salihat. Wa'amilus salihat. Apa kabar gembira untuk mereka orang-orang yang beriman dan dia barengi keimanan tersebut dengan amalan-amalan salihat? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya untuk mereka orang-orang yang beriman dan membarengi keimanannya dengan amalan-amalan salihat, mereka akan mendapatkan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Inilah orang yang beriman. Allah persiapkan untuk mereka al-mu'minun, al-muttaqun, bil jannah, dengan sorga. Waqamu bita'atillahi wa rasulihi, yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku, kata Nabi, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga, illa, kecuali mereka orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam jannah, yang tidak mau masuk ke dalam sorga. Sehingga para sahabat pun bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, qalu, siapa orangnya yang mereka enggan untuk masuk ke dalam sorga ya Allah? Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang akan masuk ke dalam sorga. Sehingga sorga untuk mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mukhlisina lillah, muttabi'ina li rasulih, yaitu orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan ibadah untuk Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di sana banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang akan menjadi sebab atau menyebabkan seorang masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'izzat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sara'i wal dharra'i wal qadhimina al ghayla wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyatakan wasari'u dan bersegeralah kalian ila maghfirati min rabbikum untuk menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin dan menuju atau bersegeralah kalian untuk mendapatkan surganya Allah. Surga yang seluas langit-langit dan bumi. Yang pertama kata Allah, "U'izzat lil muttaqin." Jannah tersebut yang seluas langit-langit dan bumi, yang pertama "U'izzat lil muttaqin." Untuk mereka orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa yang sebenar-benarnya? Dijelaskan adalah mereka orang-orang yang ittaqu rabbahum. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Inilah yang disebut dengan al-muttaqun. Kemudian dengan rasa takutnya kata Syekh, ittikhadul wiqayah min adzabihi bi fi'li ma amarahum bihi ta'atan lahu wa raja'an li thawabihi. Kemudian dengan rasa takutnya orang tersebut berusaha mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'atan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa raja'an li thawabihi dan dalam rangka untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia niatkan dalam rangka barakallahu fikum mengambil tameng dari adab Allah dan juga dalam rangka ta'atan lahu melakukan ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud dengan takwa pula wa tarki manahahum anhu ta'atan lahu wa khafan min iqabihi. Bentuk takwa pula seorang hamba meninggalkan apa yang Allah larang untuk mereka. Apa niatannya tatkala meninggalkan larangan? Ta'atan lahu dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Wa khaufan min iqabihi dan juga dalam rangka takut kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang Allah janjikan untuk mereka al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ciri calon penghuni surga, mereka itu adalah alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dhara. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketiga adalah al-qadhiminal ghaidha. Itu mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Apa maknanya? Wahumul hasibuna lighadabihim. Itu mereka orang yang berusaha menahan tatkala marah. Idza ghadabu fala ya'taduna wala yahqaduna ala ghairihim bisababihi. Qadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya adalah mereka orang yang berusaha menahan amarahnya sehingga tatkala mereka marah fala ya'tadun, tidak melampaui batas, tidak menzalimi yang lain, wala yahqadun, tidak pula memiliki rasa dendam kepada yang lainnya dengan sebab amarahnya tadi. Ya. Inilah ciri-ciri ahlul jannah. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang qadhiminal ghaidha, bisa menahan amarahnya. Marah boleh, kan sifatnya manusia. Tapi barakallahu fikum, dalam marahnya ini jangan sampai melampaui batas, atau jangan sampai muncul dendam ala ghairihim, kepada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya di antara ciri ahlul jannah adalah al-afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wa ya'funa amman dzalamahum. Itu mereka senantiasa memaafkan mereka orang-orang yang menzaliminya. Inilah al-qadhimin al-ghayz. Orang yang menahan amarahnya sehingga tatkala marah tidak sampai muncul dendam atau melampaui batas. Yang berikutnya Allah sebutkan alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarahullah fastaghfiru lidzunubihim. Ahlul jannah, ciri yang berikutnya adalah mereka orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, kemaksiatan, atau mereka mendzalimi jiwa-jiwa mereka, zakarullah, mereka langsung ingat Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, dan mereka langsung beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Inilah ciri-ciri ahlul jannah. Mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah. Ingat Allah tatkala terjatuh ke dalam perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dijelaskan dalam ayat tersebut, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan kejelekan dan mereka dalam keadaan mengetahuinya. Inilah ciri-ciri ahlul jannah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, fiha min anwa'in na'im, di dalam jannah terdapat berbagai macam an-na'im, kenikmatan-kenikmatan. Sampai disebutkan kenikmatan tersebut, mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun 'ala qalbil bashar. Kenikmatan di dalam jannah digambarkan oleh Nabi, kenikmatan mala 'ainun ra'at. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga. Kenikmatan yang luar biasa. Telinga kita saja belum pernah mendengarkan saat di dunia. Wala khatar ala qalbi basar, dan tidak, kenikmatan yang tidak terbetik pada hati-hati manusia. Barakallahu fikum. Inilah kenikmatan di dalam jannah. Kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat besar. Qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan setelah itu wa 'amilus shalihat. Maknanya di sini bukan hanya sekedar mengimani dengan lisannya tapi tidak mau beramal. Tapi Allah gandengan, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan salihat, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Inilah manusia yang paling bagus di sisi Allah. Siapa mereka? Orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan salihat. Maka Allah sebutkan, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Maka balasan untuk mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan salih, balasan untuk mereka di sisi Allah, jannatu adn, sorga-sorga Aden yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mukmin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain terkait tentang mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Inilah yang akan mendapatkan jannahnya Allah. Allah sebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun. Maka tidaklah mengetahui seorang jiwa apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Maka ahlus sunnah isbiru, bersabarlah di dalam menjalankan syariat, istiqamah di atas agama Allah, karena tujuan kita adalah al-jannah, tujuan kita adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini terdapat pelajaran penting. Hendaklah kita dalam beragama, barakallahu fikum, niatkan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, dan terus berdoa meminta kepada Allah supaya dalam mati dalam keadaan istiqomah. Dikarenakan seorang bisa istiqomah di atas agama Allah, ini adalah bukan semata-mata karena kuat dan hebatnya kita, tidak. Semata-mata adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata Syekh, wa amma naru fahiya darul adab. Adapun an-naru, yaitu neraka, adalah darul adab, tempat yang penuh dengan adab. Ini an-nar, ya, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah darul adab, tempat yang penuh dengan azab. Kemudian kata Syekh, allati a'adahallahu ta'ala lil kafirina wa zalimin, yang Allah persiapkan neraka tersebut untuk mereka orang-orang yang kafir dan berbuat zalim. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam surat Al-Imran 131. Allah nyatakan, barakallahu fikum, wattaqun nar allati u'izzat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka, yang mana api neraka itu u'izzat, dipersiapkan lil kafir, bagi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka orang-orang yang alladzina kafaru bihi wa asaw rusulahu. Yaitu mereka orang-orang yang kufur dan mereka bermaksiat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah an-nar, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa isinya? Allah sebutkan, fiha, di dalam neraka tersebut, min anwa'il azab, terdapat di dalamnya berbagai macam bentuk azab, siksaan, wanikal siksaan, ma la yakhturu alal bal, azab yang belum pernah terpikir oleh pikiran manusia. Sangat dahsyat azab yang akan dirasakan oleh mereka orang-orang kafir. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi, ahwanul azabi finnar, azab Allah yang paling ringan di neraka untuk mereka orang-orang kafir, yaitu yang menimpa paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, dipakaikan kepada orang tersebut ya, sendal dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Inilah azab Allah yang paling ringan di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa taqun nar allati u'izzat lil kafirin. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada an-nar, api. Allati u'izzat lil kafirin, yang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang kafir. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala an-nar. Allah menyatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in qalmughli yasfil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah sebutkan tentang gambaran pedihnya azab di dalam neraka. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu semata-mata min rabbikum, datangnya dari Rabb kalian. Wa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur, barang siapa yang iman, barang siapa yang mau kufur. Tapi kata Allah, inna a'tadna, sesungguhnya kami telah mempersiapkan lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, meninggalkan perintah, naran ahata bihim, api neraka ya, yang mengelilingi mereka. Kemudian wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmughli, dan apabila penduduk neraka yastaghitsu, meminta minum, maka akan diberi minum mereka bima'in, diberi minum oleh mereka dengan air yang seperti lelehan besi, sangat panas. Inilah minumnya ahlun nar. Tatkala mereka dalam kondisi kehausan panas luar biasa, minta minum, diberi. Tapi minuman yang sangat panas yang akan menyiksa seorang. Sehingga disebutkan yashwil wujuh, yang akan membakar wajah manusia. Dan itu merupakan bi'syas syarab wa sa'at murtafaq. Neraka itu, ada dalam neraka itu, minuman dalam neraka itu adalah sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat istirahat. Inilah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat berbagai macam azab, siksaan yang belum pernah terpetik oleh hati kita semua. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna allaha la'anal kafirin, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan mempersiapkan untuk mereka sa'ira, neraka sa'ir, khalidina fiha abada, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya di dalam neraka tersebut. La yajiduna waliya wala nasira, tidak mendapat orang yang menolongnya. Barakallahu fikum. Inilah neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai disebutkan, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, tatkala hari wajah-wajah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'nallaha wa ata'na rasul. Duhai, seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Inilah penyesalan yang luar biasa bagi ahlul nar. Menyesal mengatakan, duhai, seandainya kami dulu itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Inilah barakallahu fikum sedikit gambaran an-nar, nerakanya Allah yang merupakan darul azab. Yang berikutnya, wa yaltahiku bil imani bil yaumil akhir, dan masuk pula pembahasan beriman kepada hari akhir, yaitu al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Masuk beriman kepada hari akhir adalah mengimani seluruh apa yang terjadi setelah kematian. Al-imanu bil nam al-imanu bil yaumil akhir, masuk pula beriman apa yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Apa yang terjadi ba'dal maut? Yang pertama kata Syekh, fitnatul qabri. Yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, yang pertama adalah fitnah al-kubur. Fitnah di dalam kubur. Bagaimana bentuknya fitnah di dalam kubur? Barakallahu fikum. Fitnatul qabri wa hiya su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan mayit setelah dikubur tentang siapakah robnya dan apa nabinya serta apa agamanya. Wa yusbitullahu ladzina amanu biqawli tsabit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguat kan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, sehingga bisa menjawab dengan benar. Ya, seperti itu. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman biqawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ini sekali lagi semata-mata nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang bisa menjawab dengan benar pertanyaan di alam kubur nanti, maka orang-orang yang beriman, dia akan menjawab, yaqul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan fitnah kubur, pertanyaan kepada mayit setelah dikubur tentang robnya, agamanya, dan nabinya. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaqulul kafir hahala adri. Di antara orang yang zalim adalah orang kafir. Orang yang kafir dia akan mengatakan, saya tidak ngerti. Kemudian yang kedua mereka adalah al-munafiqun, orang-orang munafiqin. Atau orang yang memiliki keraguan-keraguan mengatakan, la adri, sami'tu nasa yakuluna syai'an fakultuhu. Kata orang munafik, tatkala ditanya oleh malaikat tadi, saya tidak ngerti. Hanya saja saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, kami pun ikut mengucapkannya. Inilah jawaban orang-orang al-munafiqun. Dan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat karena mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Yang pertama adalah adanya fitnatul qabri, fitnah kubur. Yang kedua, kejadian setelah seorang meninggal dunia adalah di sana ada azabul qabri. Wa na'imuhu, azab kubur dan kenikmatannya. Kemudian disebutkan azab kuburin untuk siapa? Fa yakunu lidzalimin minal munafiqin wal kafirin, azab kubur untuk mereka orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang munafikin serta orang-orang kafir. Inilah azab kubur untuk mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang berbuat zalim, melakukan kekufuran, mereka dalam keadaan tekanan sakaratul maut. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang kondisi orang-orang yang zalim tatkala mereka dalam keadaan sakaratul maut. Allah nyatakan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tudzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi yastastakbirun. Inilah orang-orang yang kafir tatkala mereka dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Kata Allah, dan seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim berbuat zalim ini fi ghamaratil maut, dalam tekanan-tekanan kematian, wal malaikatu, dan para malaikat, basitu aidihim aidiyahum, mereka itu memukulkan tangan-tangan mereka. Ini para malaikat tatkala melihat orang yang berbuat zalim, orang munafikin dalam keadaan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat itu memukul dengan tangan-tangan mereka sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah jiwa kalian, al-yawma tudzaun, pada hari ini kalian akan dibalas azabul hun, dengan azab yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'alallah, dikarenakan kalian berbicara tentang Allah ghairal haq, tanpa berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayatnya Allah tastakbirun, sombong. Inilah keadaan orang-orang yang kafir inda sakaratil maut. Kemudian yang berikutnya, dalil yang berikutnya disebutkan di sini, Allah nyatakan tentang keluarganya Fir'aun. An-nar yu'raduna 'alaiha hudwa wa 'ashiya. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka di pagi, di waktu pagi dan sore. Wa yawma taqumus sa'ah, dan di hari kiamat nanti. Adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Adkhilu, masuklah kalian ala fir'aun, keluarga fir'aun, kepada azab yang lebih dahsyat. Syaitnya di sini bahwasanya fir'aun di alam kubur sudah diperlihatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebutkan, Allah menyebutkan wa yawma taqumus sa'ah, dan pada hari ditegakkannya di kiamat, adkhilu ala fir'aun, masuklah keluarga fir'aun untuk merasakan azab yang sangat dahsyat. Barakallahu fikum. Inilah yang wajib kita imani tentang adanya azabul qabri wa na'imuhu, azab kubur dan kenikmatan di dalam kubur. Kemudian berikutnya. Wa fi sahih Muslim min hadis Zaid bin Sabit. Dalil berikutnya yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Tadi dalil dari Al-Qur'an. Sekarang dalil dari sunnah yang datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falala alla tudafanu la da'atullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak saling mengubur satu sama yang lain, Artinya kalau si A meninggal, si B bantu untuk pengurusan jenazahnya. Kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak saling mengubur, sungguh saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepada kalian tentang azab kubur alladzi asma'u minhu, yang aku telah mendengarnya atau sedang mendengarnya. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian tidak saling mengubur, tentu saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah itu memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur. Yang saya sedang mendengarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbala biwajhi, kemudian dia menghadap dengan wajahnya. Faqala, sambil mengatakan, ta'awadu billahi min azabin nar, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Mereka mengatakan, qalu na'udzu billahi min azabin nar. Nabi setelah menghadap ke arah para sahabat mengatakan, ta'awadzu billah min azabin nar. Para sahabat menjawab, qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Kemudian Nabi mengatakan, faqala ta'awadzu billahi min adzabil qabri, pelindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Qalu, mereka mengatakan, na'udzu billahi min adzabil qabri, ini syahidnya. Kami berlindung kepada Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Ini menunjukkan isbat penetapan tentang adanya azab kubur. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, qala ta'awadzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ta'awadzu, pelindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Mereka menjawab, qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa batan. Para sahabat pun menjawab, kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ta'awadzu billahi min fitnati dajjal, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Qalu, mereka mengatakan, na'udzu billahi min fitnati Dajjal. Barakallahu fikum. Ini dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang adanya adabul qabri wa na'imuhu, adab kubur dan kenikmatan di alam kubur. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui adanya azab kubur, kenikmatan dalam kubur, kemudian kata Syekh, wa amman na'imul qabri falil mu'minin as-sadiqin. Adapun kenikmatan di alam kubur, falil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman as-sadiqin, yang benar-benar jujur. Perhatikan bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang istiqamah. Tatkala dalam keadaan sakaratul maut saja sudah mendapatkan hiburan dari para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, itu beriman kepada Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka yang orang-orang yang istiqamah para malaikat. sambil mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih, wa abshiru, dan berbahagialah kalian bil jannah, dengan sorga yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat itu sudah turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat dalam rangka untuk menghibur. Sehingga para malaikat mengatakan ala takhafu, janganlah kalian takut. Karena orang yang sakaratul maut, di antara kondisinya akan merasakan rasa takut, yaitu takut menghadapi apa yang akan terjadi di alam kubur. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Itu apa? Bersedih apa yang dia tinggalkan. Inilah orang yang sakaratul maut. Terkumpul rasanya, padanya rasa takut dan rasa sedih. Tapi orang-orang yang beriman, para malaikat menghibur, wa abshiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang istiqamah. Baru meninggal dunia saja sudah dihibur oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.